kisah cinta kamu hati. Diri ini yang terluka, ulun coba pulih hati, namun sulit melupakannya. Sendiri non pegadang, non sampung harapan jiwa, tak mampu ku berlari di atas api bara. Ha, ha, gagah dan penawar luka. Ha, ha, kau pergi begitu saja. Tembile heji, dah ada nanyo. Sentak hati lunsyo, undangan tum dari dinda. Rasa hampa lun tegau, lagi sungkak lam dada. Jino baru terasa, kenangan hanjir lun lupa. Telinang air mata, adinda pertama luka. Sendiri dan sampo harapan jiwa, tak mampu ku berlari di atas api bara. Ha, ha, gagah dan penawar luka. Ha, ha, kau pergi begitu saja. Sentak hati lunsyo, undangan tuh dari dinda. Rasa hampa lun tegau, lagi sungkak lam dada. Dino baru terasa, kenangan hanjir lun lupa. Telinang air mata, adinda pertama luka. Sendiri gadak dan sampo harapan jiwa, tak mampu ku berlari di atas api bara. Ha, ha, gagah dan penawar luka. Ha, ha, kau pergi begitu saja.